Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Wa ja'alna sirajan wa haja. Ini yang terakhir kita pelajari tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di langit ada matahari yang bersinar terang dengan sinarnya yang panas. Dan padanya manafi' masalih, manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang banyak. Di antaranya yang diangkat di sini oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, sinar matahari yang menerangi bumi di siang hari mendukung aktivitas manusia di muka bumi. Dengan itu mereka tidak perlu menyalakan lampu. Ya, bayangkan sekian jam lamanya jika menggunakan cahaya lampu. Nah, di zaman kita listrik ya, itu kan biayanya besar. Nah, dengan cahaya, dengan sinar matahari sudah mencukupi, tidak perlu pakai ya cahaya lampu. Jadi dengan itu tidak perlu keluar biaya besar untuk aktivitas-aktivitas itu. Juga manfaat sinar matahari, panas sinar matahari itu bermanfaat untuk indaj al-thimar. Nah, indaj al-thimar untuk mematangkan buah. Untuk mematangkan buah-buah yang ada di pohon. Nah, dari segi medis juga kita tahu ya, dianjurkan untuk berjemur di pagi hari. Nah, untuk mematikan virus, jika lagi ada virus ya. Nah, sinar ultraviolet istilahnya apa? Ya, nah, itu bagus untuk kesehatan. Dan sekian banyak manfaat, ya, maslahat yang didapatkan dari sinar matahari. Baik, sebaliknya jika itu sinar matahari yang panas Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan nikmat yang lain yang sebaliknya, yang dingin, yang basah ya. Nah, sinar matahari itu kan mengeringkan ya. Dia termasuk manfaatnya itu. Mengeringkan. Nah, hal-hal yang butuh dikeringkan. Ya kan? Menjemur pakaian dan yang lain yang butuh dikeringkan yang sinar matahari. Kesusahan kita di musim hujan kan. Nah, pakaian dan yang lainnya ya, sulit dikeringkan. Baik. Bakar sampah juga susah ya. Baik. Nah, itu artinya manfaatnya banyak itu sinar matahari. Nah, sebaliknya yang basah, yang dingin yaitu air hujan. Nah, Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna dan kami menurunkan min dari ya al-mu'asirat. Ini sebenarnya min, harfu jar min ya. Nah, bisukun, tapi di sini di fathah karena untuk lepas dari pertemuan dua sukun, nunnya disukun, al-mu'asirati disukun, dua sukun bertemu kan tidak bisa dibaca. Jadi nun sakinah itu di fathah agar lepas dari pertemuan dua sukun, menjadilah minal mu'asirati. Minal mu'asirati. Ya. Nah, kami turunkan dari al-mu'asirat, dari awan-awan itu. Awan-awan itu juga di langit. Maksudnya ini bahasa di langitnya artinya di arah langit ya. Nah, di angkasa. Langit maksudnya di arah langit, di atas. Nah. Al-mu'asirat ini awan-awan. Nah, karena air hujan itu turun dari awan-awan. Ma'an. Wanzanna minal mu'asirati. Dan kami turunkan dari awan-awan itu ma'an, air hujan sajaja yang deras, yang lebat, yang banyak ya. Nah, air hujan yang lebat, yang deras, mengguyur bumi. Dibahasakan al-mu'asirat, al-mu'asirat karena awan-awan itu bagaikan ya, bagaikan diperas gitu airnya sehingga berjatuhan dari dalam awan itu. Nah, ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah, wa wasafaha Allah bi annaha mu'asirat ka'annama ta'siru hadha al-matar 'inda nuzulihi. Nah, Allah menyifati awan-awan itu dengan mu'asirat. Nah, mu'asirat yakni awan-awan yang memeras air. Ka'annama, seakan-akan awan-awan itu ya memeras, hujan ini turun. Nah, dari dalam awan-awan itu. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نعم ثجاجا menyifati ma'an. Ma'an air hujan itu disifati thajjajan. Apa makna thajjajan tadi? Lebat, deras. Yani banyak ya. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manfaatnya di ta'lil dengan lamut ta'lil ya, dengan lamut ta'lil, linukhrija bihi habban wa nabata. Naam. Linukhrija bihi habba wa nabata. Lam ini lamut ta'lim. Lam yang fungsi maknanya menjelaskan ya. Illat faktor. Tujuannya air hujan itu diturunkan untuk apa gitu. Nukhrija. Nukhrija sedikit nyinggung nahwu ini, yang sudah belajar nahwu fil mudhari ini. Hukumnya apa ini nukhrijah? I'rabnya? Hah? Mansub ya? Apa yang manasobnya? Hah? Apa yang manasobnya? Lam yang manasob? An? Mudmarah. Nah, ada an. Ya. Ada an yang mudmarah. Yang disembunyikan. Tidak disebut, tidak dilafadzkan setelah lam itu. Nah, li'an nukhrija gitu, li'an nukhrija an. Tayyib, tidak nampak di sini annya, mudmarah namanya. Sembunyi. Tayyib, li nukhrija bihi habba wa nabata. Agar kami mengeluarkan bihi bihadal ma, dengan air ini. Tamir al-ha itu kembali kalma itu. Ma sajjaja bihi. Agar kami mengeluarkan dengannya, dengan air itu. Habban wa nabata. Habban biji-bijian. Habban artinya biji-bijian. Seperti apa contohnya biji-bijian itu? Seperti gandum, biji gandum, albur, syair. Kalau kita apa? Rus, ya. Yeah. Biji beras, dzurah, jagung. Dan yang lainnya yang bentuknya biji-bijian. Naam. Wa nabata dan nabata. Tanaman, tumbuhan yang selain biji-bijian. Yang sifatnya thimar, buah-buahan gitu. Seperti apa? Tin, buah tin, inab, buah anggur. Ya. Tufah, buah apel, muz, mauz ya, buah pisang, mangga dan yang lainnya ya. Nah, buah sifatnya buah-buahan. Nah. Baik. Jadi habban itu, ini semuanya tumbuhan ya, tanaman, tapi habban yang bentuknya biji-bijian, seperti dicontohkan biji gandum, beras, jagung misalnya. Yang nabatan ini maksudnya selain itu yang bentuknya buah ya. Nah, buah, tin, anggur, pisang, dan yang lainnya. Untuk siapa? Ya, semua untuk maslahat manusia yang ada di muka bumi. Nah, air hujan itu jelas sudah. Ya, termasuk sumber kehidupan. Nah, untuk air hujan itu untuk diminum. Ya, oleh manusia untuk ternak mereka. Nah, mengairi ya persawahan, perkebunan. Nah, dengan air hujan itu mengisi ya sungai-sungai, terisi sumur-sumur, terisi ya dan mata air. Jika air hujan tertahan, bumi jadi tandus, terancam mati semuanya, manusianya, ternaknya, tanamannya, kan begitu. Baik. Dengan sebab air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan na'am tumbuhan, tanaman, habba wa nabata. Dan itu semua untuk makanan na'am manusia dan hewan-hewan ternak mereka. Baik. Berikutnya, wa jannatin alfafa. Inukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Agar kami mengeluarkan dengan air hujan itu habba wa nabata wa jannatin alfafa, dan jannat, kebun-kebun, kebun-kebun yang disifati alfafa, kebun-kebun yang rimbun. Yang lebat, rimbun, lebat, cabang-cabangnya, dahan-dahannya, ya, tangkai-tangkainya, nah, daun-daunnya. Buah-buahannya. Nah, buah-buahannya. Tayyib. Nah, jadi linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Baik. Jadi habban, biji beras, gandum, jagung dan yang lainnya yang dimakan oleh adamiyun, sudah disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullah, ya. Naam. Min bur wa sya'ir wa dhura wa aruz wa ghairi dhalika mimma ya'kulul adamiyun. Naam. Biji gandum, bur, sya'ir. Naam, jagung, beras dan yang lainnya yang dimakan oleh manusia, adamiyun, bani Adam. Wa nabata yashmul sa'irun nabat. Nabatan bahkan di sini selain yang disebutkan tadi, ya, Sa'di mengatakan nabatan yashmul sa'irun nabat, meliputi seluruh tumbuhan. Nah, tumbuhan. Nah, yang jenisnya, ya, alladhi ja'alahu Allah qutan limawashihim, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qut, yakni makanan untuk mawashi mereka, untuk hewan-hewan ternak mereka. Dan ini sekarang klasifikasi makna. Tayyib, hab tadi beras dan yang lainnya itu untuk manusia. Kemudian nabat, ya, tumbuhan, tanaman selainnya yang dimakan oleh hewan-hewan ternak mereka. Kemudian jannatin alfafa, kebun-kebun yang alfafanya, yang rimbun, rindang, lebat, ya, dahannya, tangkainya, daunnya, buah-buahannya. Nah, kebun-kebun itu, ya, ada buah kurma, ada buah anggur, ada buah pisang, nah, seterusnya, ya, kebun-kebun anggur, kebun kurma, kebun, ya, dan seterusnya. Nah, buah-buahannya itu tentunya untuk, ya, manusia. Nah, fawakih yang menyenangkan, yang lezat. Nah, kata Sa'di, ay basatin multaffah fiha min jami' asnafil fawakih alladhida. Pada kebun-kebun itu, ya, berbagai ragam buah-buahan yang lezat. Buah-buahan itu kan, ya, yatafakkahu bihin nas. Nah, manusia, orang-orang itu kan senang lihat buah, ya, segar, nah, manis, lezat nih. Baru melihatnya saja sudah senang. Apalagi sudah disantap, dimakan, ya. Nikmat, lezat, nah, manis. Tayyib, ini semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib yang jumlahnya tidak terbilang oleh kita. Nikmat-nikmat ini semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukurinya, agar kita menyadari betapa banyak nikmat Allah atas hamba-hambanya. Betapa wajibnya kita bersyukur, mensyukur itu semua. Bagaimana mungkin kemudian dibenarkan seseorang, seorang hamba mengkufuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kemudian mengkufuri, mengingkari nikmat yang lebih besar dari nikmat-nikmat ini, itu nikmat petunjuk yang datang, petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang membawa wahyu, membawa kitab suci Al-Quran dari Allah Ta'ala, berisi petunjuk, ilmu. Ya, di antaranya berita tentang hari kiamat, hari pembalasan. Berita barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala di dunia, nikmat-nikmat yang di antaranya disebutkan itu di ayat-ayat itu yang telah kita baca, dan sekian banyak nikmat lain yang tidak terbilang. Barang siapa mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensyukurinya juga. Barang siapa bersyukur kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, menaati Allah, memuji Allah Ta'ala, beramal saleh, Allah akan mensyukuri itu dari hambanya, dibalas oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang lebih besar nanti kelak di akhirat. Nah, dengan rezeki yang tiada habisnya dalam jannah, surga. Nah, yang hakikatnya beda dengan hakikat nikmat-nikmat yang ada di dunia, beda dengan buah-buahan yang ada di dunia hakikatnya, meskipun namanya sama. Nah, dan tidak ada putusnya di sana, la maqtu'a wa la mamnu'a, dan tidak terhalangi. Ya. Tidak ada habisnya. Malahu min nafat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pada ayat berikutnya, kembali menyebutkan tentang hari kiamat, hari pembalasan yang diingkari oleh orang-orang kafir itu. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari datangnya keputusan Allah memutuskan seluruh urusan hamba-hambanya di pengadilan yang maha adil. Di hari kiamat, di akhirat. Sesungguhnya hari itu kana adalah miqata, hari yang telah ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Jika waktunya tiba akan terjadi. Tetapi waktunya kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis Jibril, Jibril datang menjelma jadi seorang pria, bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya tidak tahu. Nah, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktu yang ditentukan, akan datang jika tiba waktunya. Dan itu ada pendahuluan-pendahuluannya, ada alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Ada, nah, oleh karena itu yang ditanyakan kemudian oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu asyratus sa'ah. Nah, tentang tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil, ya. Ada tanda-tanda, ya, besar. Nah, baik. Dan itu ada pembahasan khusus tentang itu. Baik. Sebagian orang-orang yang bodoh suka heboh. Ini tanda kiamat kan? Sudah mau kiamat, siap-siap. Tahun berapa itu disebutkan? Ini orang-orang bodoh, tidak punya ilmu. Nah, ya, kiamat itu ada tanda-tandanya, tanda-tanda besarnya tidak belum kelihatan. Nah, yang betul-betul menunjukkan dekat kiamat, hebohnya bukan main. Nah, heboh mau kiamat, tapi tidak tobat. Nah, tidak tobat untuk mempersiapkan diri. Nah, membenahi iman dan amal soleh. Baik. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari, ya, yaumul fasl itu hari al-fasl, yakni hari datangnya keputusan Allah memutuskan seluruh urusan hamba-hambanya di pengadilan yang adil. Itu adalah di hari itu terjadinya di hari yunfakhu yunfakhu fihi sur, yunfakhu ditiup, ya, ditiupnya asur, ditiupnya asur. Asur adalah sangkakala, sangkakala, yaitu qurnun azim yunfakhu fi. Sebagaimana pada hadis yang sahih, seorang Arabi, Arab pedalaman pegunungan, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masur ya Rasulullah, apa itu asur?" Nah, apa itu asur? Apa itu asur? Nabi SAW menjawab, qarnun azim yunfakhu fi. Haditsnya dalam Musnad Ahmad. Nah, inilah sahih oleh Syekh Huda Mukbil dalam Sahih Musnad. Jawaban Nabi apa tadi ditanya oleh Arabi itu? Nah, masur ya Rasulullah. Apa itu asur wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, qarnun azim yunfakhu fi. Qarnun, tanduk azim yang besar sekali, yunfakhu fi, yang ditiup. Siapa yang meniup? Siapa yang meniup? Yang meniup siapa? Malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala meniup as-sur sangkakala itu. Siapa namanya malaikat? Hah? Malaikat siapa? Israfil. Dalilnya? Ada dalilnya? Ayat, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa malaikat Israfil. Ada hadis menyebutkan bahwa malaikat Israfil, hadisnya panjang, namanya hadis As-Sur. Hadis tentang As-Sur, hadisnya dhaif, lemah. Jadi dalilnya apa? Hah? Dalilnya ijma' ulama. Nah, kalau ditanya siapa yang meniup as-sur? Malaikat Israfil. Tayyib, apa dalilnya? Ada ayat? Ayat menyebutkan itu tidak ada. Hadis? Ada. Hadis tentang as-sur, tapi hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau begitu apa dalilnya? Ijma' ulama. Nah. Ijma' ulama. Ulama, ahli tafsir, mereka semua ijma' bahwa sepakat bahwa yang meniup adalah malaikat Israfil. Fata'tuna, lantas ta'tuna, kalian semua datang dengan ditiupnya itu, kalian semua datang afwaja berbondong-bondong. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Hah? Datangnya dari kuburan masing-masing, keluar dari kuburannya masing-masing. Nah, bangkit semuanya. Hidup kembali. Ini tiupan yang kedua yang disinggung di sini pada ayat ini, tiupan yang kedua. Karena an-nafkhu fis-sur, tiupan dalam as-sur itu dua kali. Menurut pendapat yang terkuat hanya dua kali. Bukan tiga kali, hanya dua kali. Ya. Hanya dua kali yang disebutkan dalam surat Az-Zumar. Wa nufikha fis-suri. Yang ditiup sangkakala. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Illa man sya'allah. Kecuali yang mendapat perkecualian dari Allah tidak mati dengan tiupan itu. Dan itu ada khilaf tentang mereka-mereka siapa yang diperkecualikan. Baik. Thumma, itu tiupan yang pertama. Yang mematikan semua. Ya. Semuanya. Matikan semua yang di alam semesta. Nah, semuanya. Kecuali yang diperkecualikan tidak mati dengan tiupan itu. Jadi penduduk bumi semua mati dengan itu. Ya. Dan di langit malaikat-malaikat semuanya kecuali yang diperkecualikan oleh Allah taala. Thumma, kemudian nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua kalinya, ditiup lagi yang kedua kalinya oleh Israfil. Fa idahum qiyamun yandurun, serta merta mereka semua qiyamun, berdiri, hidup, bangkit, keluar dari kuburan mereka. Yandurun, melihat, menyaksikan apa yang terjadi dengan alam semesta. Mereka menyaksikan sekitar mereka bumi bergoncang, ya, mengeluarkan mereka, gunung-gunung berterbangan, akan disebutkan setelahnya pada ayat berikutnya, langit retak-retak sehingga terlihat bagaikan ada pintu-pintu. Nah, ini tiupan yang kedua. Nah, ini yang benar. Sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala itu tiga kali. Tiupan pertama memingsankan, mengagetkan. Tiupan yang pertama mengagetkan, nafhatul faza' namanya. Tiupan yang membuat kaget. Penduduk bumi jadi kaget gitu dengan tiupan itu. Yang kedua, nafhatus sa'q. Tiupan yang mematikan, kecuali yang mendapat perkecualian tidak mati dengan tiupan itu. Kemudian tiupan ketiga membangkitkan manusia dari kuburannya. Nah, ada yang mengatakan tiga, tapi yang benar dua. Tiupan yang mengagetkan itu juga tiupan yang mematikan. Itu satu tiupan saja sebenarnya. Jadi satu tiupan yang pertama itu, itulah yang mengagetkan dan mematikan. Jadi bukan tiupan pertama mengagetkan, kemudian ada tiupan kedua mematikan. Enggak. Satu tiupan saja itu yang mengagetkan dan mematikan. Nah, kemudian tiupan yang kedua yang membangkitkan. Nah, tiupan yang pertama yang mematikan, ya semua penduduk bumi mati. Mati semua. Nah, ya. Kemudian pada proses selanjutnya Allah menurunkan air hujan yang lebat mengguyur bumi. Kemudian Allah menyusun kembali tulang belulang yang hancur itu, yang tersisa ajbud danab namanya, tulang ekor, ya, di ujung kecil ada tulang ekor di ujung itu, di belakang kecil itu yang tidak hancur. Gitu. Dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, itu yang tidak hancur. Itu tersisa. Kecuali jasad-jasad para nabi dan rasul memang tidak dimakan tanah. Itu memang awet. Ya, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi dan rasul. Nah, keumuman manusia hancur kecuali tulang ekornya itu. Nah, dari situ disusun kembali oleh Allah Ta'ala dengan air hujan yang turun itu. Air hujan yang turun itu, dari situ kemudian Allah menyusun kembali, kemudian muncul manusia itu dari kuburan keluar, kayak tumbuhan keluar. Nah, jadi tanah itu bergerak. Seperti halnya tumbuhan, jika turun air hujan, kemudian Allah menumbuhkan tanaman itu keluar dari tanah, kan bergerak tanah itu, terbongkar, keluar tanaman tumbuhan, ya kan? Begitu juga manusia. Nah, Allah susun kembali, ya, keluar. Nah, muncul, menembus permukaan bumi keluar. Nah, wa kadzalika tukhrajun. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat menjelaskan wa kadzalika tukhrajun, kan pula lah kalian dikeluarkan dari bumi. Nah, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah mengeluarkan hidup dari yang mati, Allah mengeluarkan mati dari hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan Allah menghidupkan bumi setelah mati. Wa kadzalika tukhrajun, demikian pula kalian dikeluarkan. Begitu muncul keluar, ya, tersusun kembali, tegak kembali. Malaikat Israfil meniup dalam sur sangkakala, ya, ruh-ruh ada di situ semua. Ruh-ruh ada di situ. Malaikat Israfil meniupnya, berterbangan ruh-ruh itu masuk ke jasad-jasad itu. Hidup kembali semua, keluar. Bangkit semuanya, keluar dari kuburan mereka. Ya, menatap. Ya. Menyaksikan. Dan bumi bergoncang, gunung-gunung berterbangan, dan seterusnya akan kita baca pada ayat-ayat berikutnya. Nah, ini yang Anda sampaikan tafsir versi Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Dalam kitabnya At-Tadhkirah. Nah, bahwa kejadian itu, yaitu bergoncangnya bumi, kemudian gunung-gunung berterbangan, ya, bintang-bintang berjatuhan, gunung retak-retak, langit retak-retak, itu pada tiupan yang kedua. Itu pada tiupan yang kedua, bersama dengan dibangkitkannya manusia, dan mereka menyaksikan itu. Itu salah satu pendapat ulama versi Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah. Ini yang saya sampaikan. Nah, dan ini yang lebih sesuai dengan makna yang tampak dari ayat-ayat yang ada. Seperti ayat ini. Ini ayat ini kan menyinggung tentang tiupan yang kedua, dan disusul berikutnya dengan ayat yang menjelaskan wafutihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saroba, ya. Nah, langit retak-retak, terlihat seperti pintu-pintu, gunung-gunung berterbangan seperti Fata Morgana, dan seterusnya. Jadi itu pada peristiwa seperti itu, pada peristiwa itu yang diberitakan itu, nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, itu semua pada tiupan yang keberapa? Tiupan yang kedua, yang bersamaan dengan kebangkitannya manusia, mereka menyaksikan itu. Nah, menyaksikan itu. Peristiwa yang sangat menakutkan itu. Nah, ini menurut pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah. Karena masalah ini masalah khilafiyah, ada pendapat yang lain. Ada yang mengatakan bukan di tiupan itu. Goncangnya bumi, jatuhnya bintang-bintang, dan berterbangannya gunung-gunung, bukan di tiupan yang kedua. Ada pendapat lain, tapi ini wallahu a'lam, ini yang lebih kuat. lebih sesuai dengan makna ayat-ayat yang ada. Barakallahu fikum. Sementara ini, nah, tafadhalu jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.